juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang, I'm not afraid to die. saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Bagaikan